At-Tuqoh, meraih takwa dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Mempersembahkan, mempersembahkan kisah berfaedah, kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqomah hingga hari akhir nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami berharap kabar kalian sehat-sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apakah masih ingat kisah Ashabul Ukhdud yang Ami kisahkan kemarin? Masya Allah, betul sekali. Kisah Ashabul Ukhdud yang Ami kisahkan kemarin sampai pada peristiwa terbunuhnya seekor binatang besar dengan sebab lemparan batu seorang pemuda yang beriman. Nah, pada pertemuan kali ini, Ami akan melanjutkan kisah pemuda yang beriman itu. Duduk dengan tenang dan simak dengan baik kisahnya ya. Pemuda yang beriman itu diberi banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberinya kemampuan mengobati berbagai macam penyakit. Dia mampu mengobati orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan sopak atau belang. Dia juga mampu mengobati penyakit-penyakit lain yang sangat sulit disembuhkan. Berita ini pun sampai ke telinga teman duduk sang raja yang buta matanya. Dia pun lantas menemui si pemuda dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Teman duduk raja berkata, "Semua hadiah yang ada di sini untukmu. Kalau kamu dapat menyembuhkan saya dari kebutaan ini." Si pemuda menjawab, "Sebenarnya saya tidak dapat menyembuhkan siapapun. Akan tetapi, yang dapat menyembuhkan itu hanyalah Allah semata. Kalau Anda mau beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah. Tentu Allah akan menyembuhkan Anda." Teman duduk raja itu pun beriman kepada Allah. Setelah itu, Allah menyembuhkannya dari kebutaan. Akhirnya, teman duduk raja bisa melihat kembali. Subhanallah, hanya Allah lah yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sembuh dari kebutaan, teman duduk raja kembali ke istana. Dia duduk bersama raja seperti biasanya. Melihat teman duduknya bisa melihat, sang raja pun terkejut. Raja pun berkata, "Siapa yang sudah mengembalikan penglihatanmu?" Dia pun menjawab, "Rohku." Sang raja kembali berkata, "Apa kamu punya roh selain aku?" Teman duduk raja menjawab, "Rohku dan roh Anda adalah Allah subhanahu wa ta'ala." Anak-anakku sekalian, maka sang raja pun marah dan menangkap teman duduknya. Teman duduk raja itu akhirnya disiksa. Bahkan tidak berhenti disiksa sampai dia menunjuk si pemuda itu. Si pemuda kemudian ditangkap dan dibawa ke hadapan sang raja. Sang raja berkata, "Wahai anakku, telah sampai kepadaku berita kehebatanmu. Engkau dapat menyembuhkan buta, sopak, dan kamu bisa berbuat ini dan itu." Si pemuda pun berkata, "Sesungguhnya, saya tidak dapat menyembuhkan siapapun. Akan tetapi, yang menyembuhkan hanyalah Allah semata." Sang raja lalu menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya sampai dia menunjuk si rohib. Akhirnya, si rohib juga ditangkap dan dihadapkan kepada sang raja. Sang raja pun berkata, "Keluarlah dari agamamu." Namun si rohib menolak. Dia tidak mau keluar dari agamanya. Maka sang raja minta dibawakan sebuah gergaji. Ya, gergaji anak-anak. Gergaji itu diletakkan di atas kepala si rohib. Mulailah kepala si rohib digergaji hingga terbelah menjadi dua. Kemudian, teman duduk raja di hadapan kepada sang raja. Ia juga dipaksa keluar dari agamanya. Akan tetapi, dia juga menolak. Lalu kepalanya digergaji hingga terbelah menjadi dua. Masya Allah, hanya kepada Allah kita mohon perlindungan. Teman duduk sang raja dan si rohib itu akhirnya meninggal dunia atau wafat. Keimanan mereka sangat kuat. Mereka lebih memilih disiksa daripada keluar dari agama Allah. Begitulah anak-anak, ujian berat yang dialami umat terdahulu. Seberat apapun ujian itu, mereka tetap kokoh di atas keimanannya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana nasib pemuda beriman itu? Apakah dia juga akan diperlakukan seperti teman duduk raja dan si rohib itu? Anak-anakku, insya Allah kami akan melanjutkan kisahnya pada kesempatan berikutnya hanya di channel Telegram Toko At-Tuko. Tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa selalu berdoa memohon kepada Allah agar semua urusan kita diberi kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo. Meraih takwa dengan ilmu.